الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi was Sunnah, dan kita masih melanjutkan pembahasan seputar syarat-syarat seorang layak untuk dijadikan sebagai saksi dalam sebuah pengadilan. Telah kita sebutkan syarat yang pertama, bahwa seorang saksi harus dalam keadaan muslim, dia harus muslim, sehingga tidak diterima persaksian dari seorang yang kafir, terkecuali dalam kondisi darurat, dalam kondisi tertentu di mana tidak ditemukan seorang muslim yang bisa dijadikan sebagai saksi. Sehingga dalam keadaan seperti ini diperbolehkan dari ahlul kitab selain muslimin mempersaksikan, seperti ketika seorang muslim dalam perjalanan safar lalu dia tertimpa musibah yang mendekati kematiannya, sementara dia ingin memberi wasiat dan di sekitarnya tidak ada dari kalangan muslimin, maka diperbolehkan mengangkat orang kafir dari ahlul kitab untuk dijadikan sebagai saksi. Kemudian yang kedua, al-bulughu wal-aqlu, balig dan berakal. Ini termasuk syarat sahnya seseorang boleh diangkat menjadi saksi. Dia telah mencapai usia balig dan dia berakal, berakal sehat. Fala syahadata li saghirin wa in ittasafa bil adalati, maka tidak ada persaksian yang dibenarkan bagi seorang anak kecil meskipun dia disifati sebagai seorang yang jujur, meskipun dia disebut orang yang jujur terpercaya, meskipun disebut memiliki hafalan yang kuat. Namun dalam hukum persaksian tidak boleh dianggap atau diangkat sebagai saksi. Li'annahu ghairu kamilil aqli, karena selama dia belum mencapai usia balig, akalnya belum sempurna. Oleh karena itu di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jal tidak mencatat dosa yang dilakukan oleh seorang anak selama dia belum mencapai usia balig, disebabkan karena akalnya yang belum sempurna dan dia belum mukallaf, belum dibebani untuk melakukan beban-beban syariat yang bersifat wajib. Fahuwa naqisu al-ahliyah, sehingga keahlian dia untuk menjadi saksi itu kurang. Sehingga seorang yang belum mencapai usia balig tetap tidak boleh dijadikan sebagai saksi. Lakin, namun di sini ada pengecualian. Lakin tuqbalu syahadatu sibyan ba'dihim ala ba'din fil juruhi khassatan. Namun diterima persaksian anak-anak kecil dalam hal mempersaksikan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, khusus dalam permasalahan luka-luka atau kecelakaan yang terjadi pada seorang anak. Wa bi khassatin qabla tafarruqihim idza tafaqat kalimatuhum. Lebih terkhusus lagi sebelum mereka berpisah apabila ucapan mereka itu sepakat dalam mempersaksikan sesuatu. Jadi ini pengecualian yang disebutkan oleh para ulama, bahwa anak kecil boleh mempersaksikan terhadap anak kecil yang lain, terkhusus dalam hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan atau luka yang diderita oleh salah seorang dari mereka. Biasanya anak-anak kecil mereka berkumpul bermain tanpa diperhatikan oleh orang dewasa. Sesama mereka, 5 orang, 6 orang berkumpul. Sehingga orang-orang dewasa biasanya tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh mereka. Hal yang kadang-kadang terjadi di antara anak-anak ini, karena akal mereka yang belum sempurna, kadang-kadang kurang mengetahui mafsadah yang timbul. Sama mereka berkelahi misalnya. Yang satunya megang pisau atau megang silet, dia tidak mengetahui apa akibat yang timbul ketika dia menggunakan itu. Maka dia megang itu, dia melukai saudaranya, melukai temannya, sehingga terjadi luka. Nah, terjadi luka, kecelakaan, akhirnya ribut. Datanglah orang-orang dewasa. Ketika orang-orang dewasa datang, mereka ingin mengetahui siapa pelakunya ini. Siapa pelakunya? Mereka semua sepakat bahwa yang melakukan adalah si fulan, anak kecil itu. Dia melakukan kepada temannya. Semua mempersaksikan. Persaksian mereka sepakat. Kata para ulama bahwa persaksian mereka ini diterima. Persaksian mereka diterima apabila mereka mempersaksikan tentang teman mereka dari kalangan anak kecil bahwa dia terluka akibat si fulan yang melakukannya ini. Ya, lebih dikuatkan lagi apabila mereka masih ada di lokasi kejadian, mereka belum berpisah, mereka belum pulang ke rumah mereka. Di lokasi kejadian semuanya mempersaksikan bahwa si fulan pelakunya. Maka ini ya, dalam pengadilan itu bisa dianggap, bisa dijadikan sebagai penguat bahwa si fulan ini benar-benar sebagai pelaku. Oleh karena itu diriwayatkan dari Al-Mughirah dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kanu yastajizuna syahadat as-sibyan fima baidahum. Mereka membolehkan persaksian anak-anak kecil yang terjadi di antara mereka. Yang terjadi di antara mereka. Dan disebutkan oleh sebagian para ulama, selama mereka belum berpisah dan mereka berada di lokasi kejadian tersebut. Wa kadza la tuqbalu syahadatul majnun wal ma'tuh was-sakran. Demikian pula tidak diterima persaksian orang gila, orang yang kurang waras, dan orang yang dalam keadaan mabuk. Li'anna syahadatahum la tufidul yaqin alladhi yuhkamu bimuqtadahu. Karena persaksian mereka tidak memberi faedah keyakinan yang dengannya dijadikan sebagai hukum dari konsekuensi persaksian tersebut. Jadi ini syarat yang kedua. Dia harus balik dan berakal sehat. Yang ketiga, al-kalam. Dia harus bisa berbicara. Fala tuqbalu syahadatul akhras walau fuhimat isyaratuhu. Tidak diterima persaksian orang bisu walaupun isyarat, bahasa isyarat yang dia lakukan itu bisa difahami. Tapi para ulama mengatakan tetap tidak diterima selama dia tidak mampu untuk berbicara. Dan apa yang disebutkan oleh beliau di sini, ini adalah madhab Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah tidak membolehkan persaksian orang bisu. Namun ketika Al-Imam Ahmad ditanya, bagaimana kalau dia menulis? Dia tidak bisa berbicara, tapi dia bisa menulis. maka Al-Imam Ahmad tawakuf. Kata beliau, la adri, saya tidak tahu. Ya, apakah diperbolehkan tulisan orang yang bisu itu untuk dijadikan sebagai saksi. Adapun pendapat Al-Imam Malik dan Al-Imam Syafi'i dan Ibnul Munzir, mereka mengatakan tuqbalu idza fuhimat isyaratuhu, bisa diterima apabila isyarat yang dia sampaikan itu bisa difahami. Ya, sekarang ini kita mengetahui bahwa orang bisu punya bahasa tersendiri, bahasa isyarat. Ini macam-macam kok. Ya, bahasa jari jemari ini di antara mereka saling bisa memahami. Ya, mereka tidak bisa berbicara, mengucapkan, tapi dengan bahasa isyarat tersebut mereka bisa saling memahami. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Malik, mereka mengatakan selama bahasa isyarat itu difahami, maka boleh dijadikan sebagai sebuah persaksian. Ya, karena isyarat menduduki kedudukan lisan, menduduki kedudukan sebuah ucapan. Naam. Dan Ibnul Munzir rahimahullah taala, beliau berdalil dengan hadis-hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menggunakan isyarat di dalam salat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau duduk di dalam salat, lalu kemudian para makmum, para sahabat mereka berdiri sementara Rasulullah duduk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat kepada mereka tanpa beliau berbicara untuk mereka duduk, akhirnya para sahabat pun duduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un. Apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka hendaknya kalian seluruhnya salat dalam keadaan duduk. Sehingga kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i dan Ibn al-Munzir, bahasa isyarat itu bahasa yang difahami, maka boleh dijadikan sebagai saksi. Wa innama qubilat isyaratuhu fil ahkamil khassati bihi lidharurah, dan diterima bahasa isyarat itu dalam hukum-hukum secara khusus karena sifatnya darurat. Ini madhab yang mengatakan tidak diterimanya persaksian orang bisu meskipun dengan isyarat. Lakin law adda syahadata bi khattihi kitabatan qubilat lidalalatil khatti alal alfaz. Akan tetapi kalau dia menjalankan persaksiannya dengan tulisan, dia menulis, kata beliau diterima karena apa yang ditulis oleh seorang yang bisu itu menduduki kedudukan lafaz yang diucapkan. Yang zahir wallahu taala alam, apabila diyakinkan baik dengan bahasa lisan ataukah dia bisu sehingga dia berbahasa dengan bahasa isyarat atau dengan menggunakan tulisan, yang diyakinkan bahwa itulah maksud yang diinginkan oleh orang bisu tersebut, yang zahir diterima persaksiannya wallahu taala alam. Yang keempat, al-hifdhu wadh-dhabt wal-yaqdhah. Seorang saksi harus merekam sebuah kejadian yang dia dijadikan sebagai saksi. Dia menghafal, dia betul-betul sadar ketika melihatnya, mengetahui kejadian tersebut, ya, dan dia betul-betul itu tadi merekam, menghafalnya. Fala tuqbalu syahadatul mughaffal wal ma'rufi bi katsratil khata was-sahu, maka tidak diterima persaksian orang yang sering lalai. Ya, orang yang sering lalai, ngelantur, dan yang diketahui seringkali terjadi banyak kesalahan dalam penukilan, dalam memperhatikan sesuatu, seringkali lalai, seringkali salah nukil, seringkali keliru, maka orang seperti ini tidak diterima persaksiannya. Kenapa? Li'adami husuli thiqati biqaulihi, karena tidak ada kepercayaan dengan apa yang dia sampaikan dari ucapannya. Ihtimali ayyakuna dhalika min ghalati, karena ada kemungkinan apa yang dia persaksikan termasuk dari kekeliruan yang dia sampaikan. Lakin tuqbalu mimman yaqillu minhu dhalik, namun kalau kekeliruannya sedikit, dia lebih sering menyampaikan sesuatu yang benar, maka diterima. Ya, kadang-kadang keliru tapi sedikit, maka diterima orang seperti ini, li'annahu la yaslamu minhu ahadun, yang namanya kekeliruan dan kesalahan itu tidak ada seorang pun yang bisa selamat darinya. Namun yang ditolak kalau sering kali, sehingga dia dikenal sebagai seorang yang mughaffal, sering kali keliru dalam menggambarkan sesuatu, dalam menukil sesuatu. Yang kelima, al-adalah, dia harus adil. Adil, orangnya terpercaya, jujur. Fala tuqbalu syahadatul fasik, maka orang yang fasik tidak diterima persaksiannya. Tidak diterima persaksiannya. Seorang yang gemar melakukan perbuatan dosa besar tidak diterima persaksiannya. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wa ashhidu dhawai adlin minkum, persaksikanlah dua orang yang adil di antara kalian. Siapa itu orang yang adil? Wal adlu huwal mustaqimu fi dinih. Orang yang adil itu adalah orang yang lurus agamanya. Alladzi lam tadhhar minhu ribah, yang tidak ada keraguan yang nampak darinya. Dzul muru'ah, memiliki harga diri. Ya, memiliki harga diri. Dia orang yang senantiasa menjaga kehormatannya. Al-mu'addi lil wajibati wal mustahabbat, yang senantiasa menunaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepadanya dan melakukan amalan-amalan sunnah. Al-mujtanibu lil muharramati wal makruhat, dan orang yang menjauhi perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang makruh. Intinya bahwa dia seorang yang adil, yang agamanya baik. Seorang yang fasik sangat tidak aman untuk dijadikan sebagai seorang saksi, karena kalau dia berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berkhianat kepada manusia, itu lebih mudah untuk dilakukannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, lima persyaratan yang disebutkan oleh para fuqaha, yang merupakan persyaratan yang harus ada pada seorang saksi. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sampai di sini, wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.